Masih kita membahas tentang lamul ibtida, yaitu bahwasanya lamul ibtida masuk ataupun datang setelah inna yang dikasrah saja. Masuknya kepada empat perkara, empat hal. Yang pertama pada khobar, dengan syarat agar khobarnya diakhirkan dan musbat, bukan manfi. Kemudian yang kedua, masuknya kepada isim inna, dengan syarat agar isimnya diakhirkan dari khobarnya. Kemudian juga masuknya kepada dhamir fasal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masuknya kepada ma'mul khobar, dengan syarat ma'mul tersebut mendahului khobar. Kemudian ma'zaidah terkadang pergandengan dengan huruf-huruf ini, an-nawasib. Maka dengan masuknya ma'zaidah, batallah, gugurlah amalannya inna dan akhwatnya, kecuali laita. Laita meskipun digandengi oleh ma, tetap dia beramal, meskipun boleh pula diihmal, ya, karena menyamakan dengan teman-temannya. Kenapa boleh diamalkan? Karena laita meskipun dimasuki oleh ma, tetap dia dihususkan itu apa? Isim-isim ataupun jumlah ismiyah. Berbeda halnya dengan teman-temannya yang lain. Kalau sudah dimasuki ma, maka sudah terbuka, ya, untuk apa, jumlah fi'liyah juga, bukan hanya jumlah ismiyah, sehingga hilang kekhususannya, hilang pula dengan ini amalannya. Ya, kemudian wa minan nuhati. Bismillah. Qala syarih rahimahullah, wa min nuhati man jawaza i'malul baqiyah, i'malul baqiyah qiyasan ala laita, لأن الإعمال لم يسمع إلا فيها. قال بعض شراح الألفية ولا يصح القياس في شيء من ذلك لبقاء الاختصاص ليت بالاسم دون غيرها، والكلام كله فيها إذا اتصلت بهن ما الزيدة، أما إذا اتصلت بهذه الأحرف ما موصوله فإنها لا تبطل عملها كقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ومن ذلك قول شاعر فوالله ما فارقتكم قوليا لكم ولكن ما يقضي فسوف يكون ma yukto fasofa yakunu ay walakin alladhi yakdi wa mithlul mausulah mal masdariyah nahu a'jabani annama fa'alta hasanun ay anna fi'laka hasanun wa fa'filun fa'filu ismu anna wa hasanun khabaruha wa fa'ilun a'jabani al masdar min sabik wa fa'ilu a'jabani al-masdar mansabik min an wa ma ba'daha wa taqdiru a'jabani husnu fi'lika wa taqaffafu inal maksura al-hamzah li thaqliha bi tashdidi ma'a kathratil isti'maliha fa yakthuru ihmaluha ay fala ta'malu amala inal mushaddada li zawali ikhtisasiha bil asma'i fa yasiru ma ba'daha marfu'aini ala annahuma mubtada'un wa khabaruhu nahu in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ay katibun yahfuzu alaihi ma ya'maluhu au malaikatun yahfazunahu min amrillahi wa fil hadithi wa kullun bil mu'min minal malaikati. Wukila bil mu'min minal malaikati mi'atan wasittuna malakan yazbuna anhu syayatin kama yazubbu an kisutil asil zabab walau wukilal abdu illa nafsihi lakhtatafadhu asyayatin awil muradu bil hafidhillahi subhanahu wa ta'ala wa adi hafidhin bi'ala wa undiya hafidhun bi'ala litadammunihi ma'na al-qiyami wa irabuhu inna mukhafafah minasakilah batola amaluha kullun mubtada'un wa nafsin mudafun ilaih wallamu farikotun bainal mukhafafah wa nafiyah wa masilatun wa alaiha jarun wa majurun khabarun muqaddamun wa hafidhun mubtada'un mu'akhorun wa jumlatul mubtada tsani wa khabaruhu khabar mubtada al-awal ar-rabid ad-dhamiru fi 'alayha wa yajuzu ay yakuna hafidun khabarun qulu nafsin wa 'alayha muta'alliqun bih wa qara'a 'asim wa ghayruhu bid wa khabaru kulli nafsin wa 'alayha muta'alliqun bih wa qara'a 'asim wa ghayruhu bitashdidi lamma 'ala annaha ijabiyah bima'na illa wa inna nafiyah wa taqdiru ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz yahfazuha aw yahfazu 'alaiha ma ta'maluhu wa yaqilu i'maluha wa jaza istishaban lil hukmi al asli fiha nahwu wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum wa i'rabuhu wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum wa i'rabuhu in mukhaffafah min as-saqilati ta'malu 'amala in as-saqilah tansibul isma wa tarfa'ul khabar kullan ismuha wallamu fi lamma lamul ibtida'i wa ma ismun mausulun bi ma'na alladhina fi mahalli rafin khabarun inna wa liwaffiyannahum allamu allamu dalatun dakhilatun fi jawabi qasamin muqaddamin maqaddarin yuwaffiyanna fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fath liittisalihi bidunin binunin tawqidi as-saqilah wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih rabbu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih wal kafu fi mahalli jarin bil idafati wa a'malu wa a'mala maf'ulan tsani liwaffa wa jumlatul qasami wa jawabihi silatul mausuli la mahallaha min i'rab kaqoulihi ta'ala wa inna minkum liman la yubatti anna wa inna minkum laman la yubatti anna faman mausulatun ismu inna wa jumlah la yubatti anna silatul mausuli wa hiya jumlatun qasamiyah wa qila ma nakiratan mausufah bimakna kholako fi mahali roh bimakna kholak fi mahali rohin khabar inna wa jumlatul qasam wa jawabihi qawmat maqamal sifah wal takdiru wa inna kullan lil khulki au jam'in li khulkun au jam'un maufa amalu mawfa amaluhu. Qala syarih rahimahullah wa minan nuhati man jawaza i'mal al-baqiyati qiyasan ala layta li anna al-i'mala lam yusma' illa fiha. Di antara ahli nahu ada yang membolehkan beramalnya selain laita meskipun dimasuki oleh ma. Qiyasan ala laita ini karena mengiaskan kepada laita. Laita dia apakah dimasuki oleh ma ataupun tidak tetap dia beramal. Ya. Sebagian ahli nahwu ada yang mengiaskan selain laita dengan laita meskipun dimasuki oleh ma tetap diamalkan ataupun boleh tetap diamalkan. Li'anna al-i'mal lam yusma' illa fiha karena mengamalkan penasob ataupun akhwat inna lam yusma illa fiha, belum pernah didengar dari orang Arab kecuali pada laita. Ya, sifatnya qiyasi. Itu menurut sebagian boleh dikiaskan. Tidak semuanya. Yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena lam yusma, belum pernah didengar. Ya, sama'i sifatnya. Qala ba'du syurahil alfiyah, sebagian pensyarah alfiyah mengatakan, wala yasihu alqiyasu fi syai'in min dzalik. Tidak sah, tidak benar mengiaskan satu pun. Ya, dari akhwat inna dengan apa? Laita. Ya, hanya ini kekhususan bagi laita. Libaqa ikhtisasi laita bil ismi duna ghairiha. Kenapa khusus bagi laita? Karena tetapnya kekhususan laita dengan isim. Duna ghairiha, berbeda dengan yang lainnya. Ketika dimasuki oleh ma, tidak lagi khusus untuk isim. Wal kalamu kulluhu fi ma idza tasalat. Sampai di sini sudah dipahami? Ya. Jadi ada sebagian ahli nahwu yang mengiaskan dengan laita, yaitu mengamalkan selain laita. Ya, sebagian demikian. Ya. Sebagian yang lain menyangkal. Tidak membolehkan, tidak sah mengiaskan dengan apa? Laita. Kenapa? Karena beda. Sesuatu yang dikiaskan harus ada kesamaan dalam illah. Dan di situ tidak ada kesamaan. Ya. Laita ketika dimasuki oleh ma tetap dia khusus bagi isim. Adapun yang lainnya ketika dimasuki oleh ma sudah tidak lagi khusus bagi isim. Wal kalamu kulluhu fi ma idza tasalat bihinna ma zaidah. Pembahasan ini seluruhnya. Ya, pembahasan ini maksudnya apa? Hukum inna dan teman-temannya apabila dimasuki oleh apa? Ma az-zaidah ataupun ma kafah. Ya. Amma idza tasalat bi hadhihi al-ahrufi ma al-mausulatu fa innaha la tudhil 'amalaha. Adapun apabila huruf-huruf ini inna sampai laita bergandengan dengan ma, tapi bukan ma kafah, bukan ma zaidah, tapi ma al-mausulah, fa innaha la tubdilu amalha, maka ma mausulah ini tidaklah membatalkan, tidaklah menggugurkan amalannya inna dan teman-temannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum bih. Di sini innama ya, ayahsabuna annama atau innama? Innama ya. Anama di sini inama tulisannya. Di situ anama atau inama? Anama ya, salah itu. Ya sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yashurun. Wa qawluhu ta'ala innama san'u kaydu sahir. Ini ma yang masuk pada dua ayat ini adalah apa? Ma mausulah. Tidak menggugurkan amalannya inna. Ma iramnya bagaimana? Ma di situ isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin, ismu inna, isimnya inna. Mana khabarnya? Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmali wabanin, ya nusari'u lahum fil khairat ya. Kemudian innama sun'u kaidu sahir. Nah ini jelas. Khabarnya apa? Kaidu sahir. Maknya isimnya inna. Fi mahali nasbin. Wa min dhalika qawlu syair. Dan juga termasuk ma'al mausulah adalah seperti ucapannya penyair. Fa wallahi ma faraqtukum qawliyan lakum. Walakin ma yuqba fa sawfa yakun. Demi Allah, tidaklah aku tinggalkan kalian karena benci kepada kalian. Hanya saja apa yang telah diputuskan, ditakdirkan, fa sawfa yakun. Pasti apa? Pasti akan terjadi, yaitu perpisahan. Di sini syairnya mana? Hah? Walakin ma. Walakin nama ya, berarti ya. Walakin ma yuqba fa sawfa yakun. Walakin ma yuqba fa sawfa yakun. Di sini ma mausulah. Fi mahali nasbin, isim lakinna. Khabarnya fa sawfa yakun. Ay walakinna alladhi yuqda, yakni maknanya walakinna ma, yakni walakinna alladhi yuqda, hanya saja sesuatu yang telah ditakdirkan akan terjadi. Wa mithlul mausulati mal masdariyah, dan yang semisal dengan ma'al mausulah di mana dia tidak membatalkan amalannya inna dan teman-temannya, juga ma'al masdariyah. Ma'al masdariyah, kalau ma'al mausulah isim atau huruf? Isim. Kalau ma'al masdariyah huruf. Nahu a'jamani, sama-sama, yang satunya mausul ismi, yang dua mausul harfi. Contohnya a'jabani annama fa'alta hasanun. A'jabani annama fa'alta hasanun, mengagumkanku apa yang kau perbuat adalah kebaikan. Ay anna fi'laka hasanun, takdir maknanya adalah anna fi'laka hasanun, bahwasanya perbuatanmu bagus. Fa fi'lun ismu anna, di sini fi'l adalah isimnya anna yang ditakwil itu menjadi fi'l, dia isimnya anna. Wa hasanun khabaruha, kemudian hasan adalah khabaruha atau juga ya. Kemudian wa fa'ilu a'jabani al-masdarul munsabik, kemudian fa'ilnya a'jabani adalah masdar yang dibentuk dari an wa ma ba'daha. Takdir maknanya a'jabani husnu fi'lika. A'jabani anna ma fa'alta hasanun, takdir maknanya a'jabani husnu fi'lika. Ya. Di sini i'rabnya bagaimana? Anna ma, anna harfu nasbin, ma masdarin ya. Ma, ma, ma masdariyah. Ya. Yu'awwal biha wa ma ba'daha bil masdar. Fa'alta fi'lun madin mabni ala sukun, iti salih bi dhamir rafin mutaharrik. Atta ya. Dan di sini tidak ada maf'ulnya ya. Hasanun khabar. Ya. Dan pada contoh ini ya bisa memungkinkan juga ma'nya mausulah ya. Terkadang dalam satu contoh bisa dijadikan maknya mausulah, bisa mak al-masdariyah. Nah, seperti contoh ini bisa kan, kalau maknya mausulah. Di situ aidnya apa, mahdhuf fa'altahu. Kalau dianggap mak al-masdariyah. Tapi kalau kita jadikan mak di sini masdariyah, maka tidak perlu ditakdirkan adanya apa, maf'ul. Karena mak al-masdariyah tidak butuh kepada aid. Sebagaimana mak al-mausulah. Kemudian wa tukhaffafu innal maksuratu alhamzati li thiqaliha bi tasydidi ma kasrati isti'maliha, dan ditakhfif ya disukun. Inna almaksurah alhamzah, inna yang dikasrah hamzahnya. Kenapa disukun yang tadinya ditasydid li thiqaliha bi tasydid, karena beratnya inna dengan tasydid. Ma kasrati isti'maliha, dengan banyaknya penggunaan. Karena banyak digunakan, ini berat kalau ditasydid. Sehingga terkadang diringankan dengan dibuang tasydidnya, diganti dengan sukun. Fayaktsuru ihmaluha, dan ketika dibuang tasydidnya, ataupun ketika ditakhfif, diganti tasydidnya dengan sukun, dengan makna yang sama, itu yaktsuru ihmaluha, seringnya tidak diamalkan, diihmal. Tidak lagi beramal. Menasobkan isim dan merafakkan khobar. Ay fala ta'mal amala inna al-musyaddadati, yakni tidak lagi dia ketika ditakhfif beramal seperti amalannya inna yang ditasydid. Kenapa? Li zawal ikhtisasiha bil asma, karena ketika dia ditakhfif hilang kekhususannya kepada isim-isim. Tidak lagi ataupun tidak hanya dia ketika dibuang tasydidnya masuk kepada jumlah ismiyah, tapi juga masuk kepada jumlah fi'liyah. Ya karena hilang kekhususannya, maka dia tidak lagi beramal. Wa yasiru ma ba'daha marfu'aini 'ala annahuma mubtada'un wa khabaruh, maka jadilah kalimat yang setelah an al-mukhaffafah itu keduanya marfu' sebagai mubtada' bersama khabarnya. Menjadi mubtada' khabar, bukan lagi isimnya inna, bukan pula khabar inna. Nahu in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Kita ataupun al-musannif mendatangkan syaid ini apa dengan qiraah yang mentakhfif mimnya lama ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Bagaimana nih yang akan ada nanti setelah ini penjelasannya. Ai katib, makna hafiz adalah katib, penulis. Yahfadhu alaihi ma ya'maluh, yang menyimpan, mencatat segala apa yang dia perbuat. Tidak ada, sesungguhnya setiap jiwa pasti padanya ada penulis yang dia menjaga segala apa yang diamalkan oleh manusia. Aw malaikatun yahfadhunahu min amrillah, ataupun para malaikat yang mereka menjaga dia dari ataupun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, hadis ini lemah, diriwayatkan oleh Abu, dikeluarkan di dalam kitabnya Ibnu Abi Dunya pada bab makayid syaitan dan juga Tabrani fil mu'jam, dan dilemahkan oleh Al-Iraqi. Katanya wa wukila bil mu'min minal malaikah 160 malakan yadhubuna anhu asyayatin, kama di situ yadhubu atau tadhubuna, yadhubu juga, kama yadhubu, kalau di lafaz yang lain kama tadhubuna an qas'atil asal adzubaba. Walau wukila al-'abdu ila nafsihi lahtatafathu syayatin, tersebut dalam sebuah hadis ya, bahwasanya ditugasi untuk menjaga seorang mukmin dari malaikat sebanyak 160 malaikat yang mereka berupaya menjaga, membentengi seorang mukmin dari syaitan-syaitan, sebagaimana kalian menjaga, membentengi madu yang ada di mangkuk dari adzubab, lalat. Seandainya seorang hamba itu dia diserahkan pengurusannya kepada dirinya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lahtatafathu syayatin, saya dia akan disambar oleh syaitan sehingga dia pun sesat. Ya. Awil muradu bil hafiz Allah, ataupun mungkin juga yang dimaukan dengan al hafiz di sini katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa udiya hafiz bi ala, dan di sini hafiz dimutaadikan kepada maf'ulnya dengan ala. Aslinya hafizun alaiha, cuma didahulukan. Alaiha hafiz. Dimutaadikan hafiz dengan ala. Litadammunihi ma'na al-qiyam. Karena hafiz selain mengandung makna penjagaan, juga mengandung makna al-qiyam. Mengurusi, ya, menegakkan urusannya. Ya. Aslinya yang mutaadinya dengan apa? Ala itu qoma alaiha. Ya, di sini hafadha dimutaadikan dengan ala. Ini menunjukkan bahwasanya hafadha selain mengandung makna penjagaan, juga mengandung makna qiyam. Ini makna tadammun. Ya. Seperti aina yashrabu biha. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah. Yashrabu biha. Di sini dimutaadikan syariba dengan bi. Fungsinya apa? Untuk makna tabomun. Ya, ini bukan hanya mereka ahlul jannah itu minum, tapi mengandung makna yurwa. Dibikin apa? Apa kenyang minum tuh? Hah? Bukan hanya minum, tapi kenyang minumnya. Hilang dahaganya. Mengandung makna rawiya, yarwa. Iya. Karena rawiya, yarwa mutaadinya dengan ba. Mereka ahlul jannah minum dan kenyang di dalamnya, tidak lagi merasakan kehausan. Wa i'rabu i'rabnya in mukhaffafa min asqilah. In di sini in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, in itu mukhaffaf fa in takhfif dari yang saqilah. Fabula atau batala amaluha, telah gugur amalannya. Kullun mubtada. Kemudian nafsin, kullu nafsin, nafsin mudhafun ilaih. Alam fariqah, sedangkan lamnya ini didatangkan untuk membedakan. Bainal mukhaffafah wan nafiyah, antara in yang mukhaffafah dengan in nafiyah. Jadi dengan adanya lam, ini jelas bahwasanya in adalah apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Seandainya tidak ada lamnya, maka memungkinkan di sana in bermakna apa? Nafi. Karena kita tahu bahwasanya di antara in mana apa? Nafi. Sudah lihat belum? Perasaan sudah ya? Sudah ya? Iya. Lata itu kan. Wa ma silatun, sedangkan maknya silah. Iya. Ada yang mengistilahkannya zaidah. Iya. Ta'kid. Alaiha jarun wa majrur. Kemudian alaihanya jar majrur. Khabar muqaddam sebagai khabar muqaddam. Kemudian hafid mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Wa jumlatul mubtada itsani wa khabaruhu khabarul mubtada al-awwal. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya yaitu alaiha itu khabarnya, hafid mubtadanya. Jumlah mubtada dan khabarnya adalah khabarul mubtada al-awwal, khabar bagi mubtada yang pertama itu kul. Wa rabit ad-dhamir fi alaiha. Mana rabitnya yang mengikat antara khabar yang kedua dengan khabar yang pertama? Rabitnya adalah dhamir yang ada pada alaiha. Ha kembali ke mana? Ya kullu nafs itu. Alaiha. Kenapa di sini? Ya karena di sini ada faedah juga. Alaiha kembali kepada kul ya. Ya. Kau muannas ya. Jadi di antara faedah idhofah adalah menjadikan mudhof pada hukum muannas. Sehingga kembalinya alaiha. Kullu nafsin alaiha. Ala kullu nafsin. Ya. Boleh. Ya. Untuk kita jadikan apa mudhofnya. Itu pada derajat. Ataupun. Pada. Ya. Derajatnya mu'annas. Ya. Karena dia dibawakan kepada mu'annas. Ya. Kemudian. Wa yajuzu an yakuna hafizun khabar kullu nafsin, boleh pula untuk di'rab dengan sisi yang kedua yaitu dijadikan hafiz sebagai khabar kullu nafs, kemudian 'alaiha hanya muta'alliq bih, muta'alliq saja kepada hafiz. Wa qara'a 'asim wa ghayruhu bi tasydidi lamma, 'asim dan selainnya dari qari yang tujuh membaca lamma dengan tasydid, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu yang kita baca. Ala annaha ijabiyah, atas dasar bahwasanya lamma di sini adalah lamma ijabiyah. Lamma ijabiyah adalah lamma yang bermakna illa ataupun bermakna innafiyah. Ya. Berarti innya apa? Nafiyah ya. Innya nafiyah karena lammanya apa? Ijabiyah. Bukan tersusun dari lam kemudian ma. Takdiran maknanya inda man qara'ahu bitasyid ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz, tidak ada satupun jiwa melainkan padanya ada seorang penjaga. Kalau tadi yang membaca dengan lama terjemahnya sesungguhnya setiap jiwa pasti ada padanya apa? Penjaga. Kalau ini tidak ada satupun jiwa melainkan padanya ada apa? Hafiz. Ya, hasr, ya, ada hasr di sini. Yahfadhuha, yang hafiz itu penjaga itu menjaganya. Au yahfadhu 'alaiha ma ta'malu, ataupun menjaga ataupun mencatat, menulis segala apa yang dia perbuat. Ya, jadi makna hafiz bisa menjaga dia dari kejahatan makhluk-makhluk syaitan dan semisalnya. Juga maksudnya apa? Menjaga, menyimpan segala apa yang dia perbuat. Ya. Ya dua-duanya ada. Yang bertugas ataupun ada ya malaikat yang tugasnya menjaga kita dan juga menjaga amalan kita. Ya. wa yaqillu i'maluha, dan jarang sekali mengamalkan apa? In al-mukhaffafa minas saqilah. Jarang diamalkan kalau sudah ditakhfif. Wa jaza istihsaban lil hukmi al-asli fiha, dan diperbolehkan untuk kita mengamalkannya. Ini karena menyertakan dengan hukum aslinya. Hukum aslinya beramal, maka ketika ditakhfif pun beramal. Hanya saja sedikit. Contohnya adalah wa in kullallama la yuwaffiyannahum wa in kullallama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ta'maluna basir. Wa in kullallama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ya. Wa i'rabu inna wa i'rabuhu i'rabnya in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Ta'malu amala in as-saqilah. Dia di sini beramal seperti amalannya inna yang ditasydid meskipun dia disukun. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kullan ismuha, kullan isimnya. Wal lam fi lam fi lama lamul ibtida, dan lam yang ada pada lama adalah lam ibtida. Kemudian ma ismu mausulin, ma adalah isim mausul. Bima'na allazina, dengan makna allazina. Fi mahali rafin, pada mahalnya rafa' khabar inna. Khabarnya inna. Kemudian la yuwaffiyannahum, lam di sini dakhilah fi jawabi qasam, lam yang masuk pada jawaban dari qasam muqaddar. Ya, qasamnya muqaddar wallahi. Ya. Muqaddar. Kemudian yuwaffiyanna, yuwaffiyanna fi'lun mudhari' mabni 'alal fath. Kenapa litisalihi bi nun taukid? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Yuwaffi yuwaffiyanna mabni di atas fathah karena bergandengan dengan nun taukid as-saqilah. Kemudian haknya dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Haknya maf'ulun bih. Kemudian rabb, ya ayat setelahnya wa inna kullallama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Rabbnya fa'il dari yuwaffiyanna. Wa alamat rafi dhammu akhirih wal kaf fi mahalli jarin. Kemudian kaf, ya rabbuka, kafnya fi mahalli jarin bil idhafah. Kemudian la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. A'mal maf'ul tsanin yuwaffi, wa yuwaffi butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama dhamir ha, yang kedua a'malahum, a'mal. Kemudian wa jumlah qasam wa jawabu silatul mausul, jumlah qasam dan jawabannya. Ya, qasamnya mahdhuf wallahi, jawabannya la yuwaffiyannahum. Itu jumlah tersebut sebagai silah mausul. Jumlah silah mausul bagi yang kembali kepada ma. Ya, jumlah silah la mahalla laha min al-i'rab, tidak ada mahal lam i'rab. Ka qawli ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna minkum lamal la yubatti'anna. Sungguhnya di antara kalian ada yang berlambat-lambat. Faman, maka man di sini laman la yubatti'anna, man mausulah. Ismu inna sebagai isimnya inna. Wa jumlah la yubatti'anna, kemudian jumlah la yubatti'anna silah mausul. Wa hiya jumlah qasamiyah, dan dia di sini la yubatti'anna adalah jumlah qasamiyah. Ya, jumlah qasamiyah yang dibuang di situ apa? Hah? Qasamnya dibuang. Itu jawabannya. Wallahi la yubatti'anna. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ma pada contoh ayat tadi wa in kullallama la yuwaffiyannahum, ma di situ nakirah mausufah. Nakirah yang disifati. Jadi ma itu keadaannya macam-macam. Banyak dia keadaannya. Kadang dia sebagai nakirah mausufah. Nakirah yang disifati, ada juga nakirah mausufah biha. Kalau nakirah mausufah, nakirah yang disifati dengan jumlah yang setelahnya ataupun kalimat yang setelahnya. Kalau nakirah mausufah biha, dia menjadi sifat bagi yang nakirah. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ma pada contoh ayat tadi wa in kullallama la yuwaffiyannahum, ma di situ nakirah mausufah. Nakirah yang disifati dengan jumlah yang setelahnya. Bima'na khalqin, maknanya khalq. Ya. Makhluk ciptaan. Fi mahali rafa', pada mahalnya rafa'. khabar inna sebagai khabar bagi inna. Wa jumlatul qasami wa jawabuhu qamat maqam sifah. Kemudian jumlah qasam sumpah yang mahdhuf beserta jawabannya yang disebutkan apa? Hah? La yubti anna itu menduduki posisi sifat bagi apa? Afan ma la yufiyannahum, bukan bahas itu ya. Lagi bahas ma. Jadi jumlah qasam itu menduduki posisi sifat. Mana jumlah qasamnya? La yufiyannahum. Itu pada mahalnya rafa sebagai sifat bagi ma. Itu sisi i'rab yang kedua. Takdir maknanya wa in kullan la khalqun au jam'un muwaffan 'amalu. Sesungguhnya kullan masing-masingnya adalah makhluk ataupun sekelompok orang yang dipenuhi amalannya. Muwaffan 'amaluhu. Ya, ini muwaffan adalah sifat yang terbentuk dari tadi la yufiyannahum. Muwaffan 'amaluhu, 'amaluhu naibul fa'il. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kapan makainya? Kau pertanyaan kapan makainya ya? Yang tidak dibutuhkan kepada mausul kita pakai mausul. Kalau kita butuhnya kepada masaria ya kita pakai masaria. Ya kalau mausul bedanya nih, bedanya paling. Ya kalau mausul itu ada aidnya yang kembali kepada isim mausul karena dia isim. Ya adapun kalau masaria itu tidak ada apa aidnya dan dia dilebur dengan yang setelahnya menjadi masdar. Iya. Seperti ajabani makunta. Apa takdirannya di sini memausul apa masdariyah? Ajabani makunta. Apa di situ? Mausul atau masdariyah? Oh ya, kita lihat komanya isimnya muta'addi atau lazim. Lazim kan? Enggak butuh maful, enggak butuh robit berarti. Berarti ma di sini ma masdariyah. Takdirnya apa? Ajabani qiyamuka. Gitu aja. Ya. Adapun kalau dikatakan ajabani maqulta. Nah, ini memungkinkan dua sisi ya. Bisa kita jadikan ma di sini ma mausulah, berarti di situ robitnya mahdhuf, maqultahu. Iya kan? Atau di situ kita jadikan ma-nya apa? Masdariyah, berarti ajabani qauluka. Enggak ada mafulnya. Ya, nanti juga tahu sendirilah. Sering aja baca-baca. Ya. Kalau ma masdariyah ya seperti yang lain isim masdar. Apa contohnya? An, seperti an. Ya, seperti Al-Masari ya. Seperti Al-Masari ya. Gak ada yang lain? Di sini, hamam. Oh, indah sini. Gimana, Fadlu? Paham? Yang diem dianggap paham ya? Dianggap yang paling paham. Ya. Lanjut. Bismillah. Qala syarih fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain ay hadhihi wallati qablaha walladhi qara bit takhfifi fihima huwa ibn Katsir wa Nafi' wa qara ibn Amir wa Hamza wa 'Asim bi tashdidi lamma fil ayatain وتخفيف إن فلما إيجابية بمعنى إلا وإن نافية وكلا في ثانية منصوب بإدمار أرى وتلزم أي تجيب اللام أي لام الابتداء في خبرها أي في خبر إن المكسورة إذا خففت ولكن إنما تجب إذا أهملت إن إذا أهملت إن ولم يظهر المعنى لأنها لما أهملت صارت صورتها صورة إن النافية فإذا قلت إن زيد منطلق وإن قام زيد احتمل أن يكون المعنى ما زيد منطلق وما قام زيد وأن تكون إن هي المخففة وأن المعنى زيد منطلق وقام زيد فلأجل هذه الالتباس يجب الإتيان باللام فإذا جئت باللام تعين حينئذ أن تكون إن هي المخففة وأن المعنى على الإثبات ولأجل هذا سميت هذه اللام فارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات قال الدماميني فإن قلت ما هذه اللام قلت هي لام الابتداء أفادت مع إفادتها لتوكيد النسبة وتخليص المضارع للحال إذا دخلت عليه نحو إن زيد لا يقوم لام ابتداء لا يقوم الفرق بين إن المخففة وإن النافية كما مر وذهب الفارسي وتلميذه ابن جني وجماعة إلى أنها لام غير لام الابتداء اتلبت للفرق وتظهر فائدة الخلاف في نحو قد علمنا إن كنت لمؤمنا فعلى قول الجماعة تكسر إن لأن لام الابتداء تعلق وأما على قول الفارسي وموافقه فتفتح إذ لا موجب للتعليق انتهى أما إذا أعملت إن المخففة نحو إن زيدا منطلق بتخفيف إن ونسب زيد أو أهملت وظهر المعنى لوجود قرينة رافعة لاحتمال النفي لم تلزم اللام لحصول الفرق بالعمل والقرينة الدالة على أن القصد من الكلام الإثبات لا النفي كقول الشاعر أنا ابن أبات الدويم من آل مالك وإن مالك كانت كرم المعادن فإن مخففة بطل عملها ومالك مبتدأ وجملة كان مع اسمها وخبرها خبره وهذا هو مذهب ابن مالك وهو الصحيح وأما ابن الحاجب فإنه يوجب اللام بعدها مطلقا أهملت أو أعملت وهي في الأول للفرق وفي الثاني ردا للباب على سنن واحد. Masih tadi terkait dengan apa membedakan antara ma mausula dan ma mustariyah dari makna kelihatan beda. Coba untuk perhatikan, beda enggak antara ucapanmu yu'jibuni makulta ketika dijadikan ma di sini sebagai mustariyah dengan ucapanmu yu'jibuni makulta ketika dijadikan sebagai ma al mausula, beda enggak maknanya? Ada bedanya enggak? Beda enggak? Beda ya? Apa bedanya? Apa? Maknanya beda. Kalau dikatakan yu'jibuni makulta, maknya masariyah, berarti apa yang membuat kagum? Retorikanya misalkan. Iya, bagus. Makulta, kauluk ucapan kamu, retorikanya ataupun suaranya. Tapi kalau makultahu isinya, apa yang kau ucapkan itu? Ya, makultahu, sesuatu yang kau ucapkan, beda kan? Ya, kalau masariyah, yujibuni makulta, berarti ini bukan kandungannya. Kau luka, ya. Atau mungkin juga itu kandungannya. Tapi kalau makultahu itu kandungannya. Tapi kalau makulta, masariyah, memungkinkan, mungkin retorikanya, ya kan? Allah alam. Kemudian wa fi qira'ati man khaffafa in wala ma fil ayataini. Sedikit mengamalkan in al-mukhaffafa min athqilah, seperti contoh wa in kullallama la yufyannahum. Pada qira'ahnya qori yang membaca dengan in dan lama dengan takhfif. Ya. Wa in kullallama la yufyannahum. Ai hadhihi wallati qablaha, yani pada ayat ini dan yang sebelumnya. In kullu nafsin lama. Walladhi qara'a bi takhfifihima huwa Ibnu Katsir wa Nafi', yang membaca dengan takhfif pada keduanya adalah Ibnu Katsir dan Nafi'. In kullu nafsin lama wa in kullallama. Wa qara'a Ibnu Amir wa Hamzah wa 'Asim bi tasydidi lamma fil ayataini. Sedangkan Ibnu Amir, Hamzah dan 'Asim membaca dengan tasydid lama, lamma berarti pada dua ayat tadi. In kullu nafsin lamma wa in kullallama. Wa takhfifi in, dengan mentakhfif innya. Maka lamma ketika ditasydid, falamma ijabiyah, lamma ijabiyah bi ma'na illa wa in nafiyah, maknanya illa dan in an-nafiyah. Wa kullan fi tsaniyah mansubun bi idmari ara. Berarti innya, saya ulangi, falamma ijabiyah bi ma'na illa, maka lamma di sini ijabiyah dengan ma'na illa dan in titik ya, wa in nafiyatun, dan innya nafiyah. Ya, ketika lamma ijabiyah tadi yang keliru berarti ya. Ya, ketika lamanya dianggap ijabiyah, maka innya bukan in mukhaffafa min tsaqila, tapi apa? In nafiyah. Ya. Kemudian kalau innya nafiyah, apa yang menasubkan kulan, iya kan? Wa in kullal lamma la yufyanahum, kalau dijadikan innya di sini nafiyah, apa yang menasubkan kulan? Maka kullan fi tsaniyah mansub bi idmari ara, maka kullan pada contoh ayat yang kedua, wa in kullallama la yufyanahum, itu mansub dengan memudhumarkan, menyembunyikan amilnya, yaitu ara. In ara kullan, gitu. Saya tidaklah melihat masing-masingnya, melainkan ya akan dipenuhi untuk mereka balasan dari amalan mereka. Nah, itu. Jadi kalau lamma itu ijabiyah, maka apa? Maknanya illa. Kemudian innya apa? Innya nafiyah, bukan in mukhaffafa min tsaqilah. Ya, tadi yang sebelumnya. Wa talzamu ay tajibul lamu ay lamul ibtida fi khabariha ay fi khabar in al-maksura idha khuffifat, walakin innama tajibu idha uhmilat. Dan harus wajib lam, yaitu lamul ibtida, ada pada khabarnya, yakni pada khabar in al-maksurah, apabila dia ditakhfif, apabila ditakhfif. Walakin innama tajibu, tapi tidak mutlak wajibnya. Tadi disebutkan oleh musannif ya, bahwasanya wajib agar khabarnya bah in al-mukhaffafa min tsaqilah diiringi dengan lam ibtida. Walakin innama tajibu, hanya saja kewajiban ini, yaitu kewajiban untuk menyertakan lamul ibtida pada khabarnya in mukhaffafa min tsaqilah ini, idza uhmilat in, apabila in tidak diamalkan. Ya. walam yadharil makna, kemudian sudah tidak diamalkan dan maknanya pun tidak jelas gitu. Ini maknanya in mukhaffafa minasaqila atau in nafiyah. Kalau diamalkan ya jelas. Terbedakan dengan apa? In nafiyah. Tapi kalau enggak diamalkan bagaimana? Ya. Dilihat maknanya. Kalau maknanya jelas ya sudah. Enggak perlu ditambahkan lam ibtida. Kalau enggak jelas ditambahkan lam ibtida untuk apa? Membedakan dengan in nafiyah. Li'annaha lamma uhmilat sholat suratuha surata in anafiyah. Dikarenakan dia inna tatkala dia diihmal tidak diamalkan in al-mukhaffafah minasaqila, tatkala dia diihmal tidak diamalkan, jadilah bentuknya seperti bentuknya in anafiyah sama. Fa'idha kulta, apabila engkau katakan in zaidun mumpolikun, di sini diamalkan enggak innya? Tidak. Kenapa? Karena isimnya setelahnya marfu. In zaidun mumpolikun. In qoma zaidun. Apabila diucapkan dua ucapan ini, maka ihtamala an yakuna al-ma'na, maka memungkinkan untuk maknanya, makna dari in zaidun muntolikun, ma zaidun muntolik. Zaid tidak apa? Pergi. Berarti innya apa di sini? Kalau di makna seperti ini, min al-nafiyah. Ya. Wa ma qoma zaidun, dan juga memungkinkan maknanya pada contoh yang kedua, in qoma zaidun, ma qoma zaidun, Zaid tidak berdiri. Dan juga memungkinkan makna yang kedua, an takuna in hiyal mukhaffafah, yaitu innya mukhaffafah minas tsaqilah. Wa an al makna, dan bahwasanya maknanya kalau innya itu mukhaffafah minas tsaqilah adalah zaidun mumpolik. Zaid apa? Pergi. Bertentangan maknanya ya. Wa qoma zaidun, dan makna pada contoh yang kedua qoma zaidun. Fali ajli hadzal iltibas yajibu al-ittian billam, karena adanya kerancuan ini. Ya, kemungkinan makna ini dan itu, maka wajib untuk mendatangkan lam. Ya. Sudah kita lewatkan di awal-awal itu. Ya. Bahwasanya lamul ibtida datang setelah inna, ya kan? Mesti. Ya. Tidak bisa pada selain inna. Fali ajli hadza al-iltibas, oleh karena adanya kerancuan ini wajib untuk mendatangkan lam. Fa idza ji'ta bil lam, apabila engkau telah mendatangkan lam, ta'ayyana hina idzin an takuna in hiya al mukhaffafah, maka mestilah ketika itu bahwasanya in di situ adalah apa? Al mukhaffafah. Kalau dikatakan ya in zaidun lamun taliqun, jelas bahwasanya innya di situ apa? Hah? Mukhaffafah min atsaqila, cuma di ihmal. Kalau diamalkan in zaidan muntolikun, perlu enggak dikasih lamul ibtida? Perlu enggak? Hah? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah kelihatan amalannya kok. Iya kan? Berarti ini pasti di sini in mukhaffafah min atsaqilah. Tapi kalau enggak diamalkan itu yang membingungkan. Kecuali kalau ada qarinah. Wa anal ma'na 'alal itsbat, dan bahwasanya maknanya itu itsbat ketika dimasuki lam. Wali ajli hadza sumiyat hadzal lam fariqah, oleh karena alasan ini lam ini dinamakan juga dengan apa? Lam fariqah. Lam yang membedakan. Kenapa? Li'annaha farraqat bainan nafi wal isbat, karena lam ini fungsinya membedakan nafi dan isbat. Qala Ad-Damamini fa in qulta ma hadza ma hadhihi lam, dikatakan oleh Ad-Damamini apabila engkau bertanya ini lam apa sih? Qultu hiya lamul ibtida, maka saya jawab bahwasanya lam di situ adalah lamul ibtida. Afadat, nah ini maf'ulnya jauh ya, maf'ulnya nanti afadat jauh. Afadat ma ifadatiha li tawkidin nisbati wa takhlisil mubari lil hali idza dakhalat alayhi nahu in zaidan li aliyakum al farqa. Itu maf'ulnya apa? Afadat. Maf'ulnya afadat al farqa. Saya jawab kata Damam ini, dia lam itu adalah lamul ibtida, yang mana lam ini faedahnya bersama dengan taukid, memurnikan mubore untuk waktu yang sekarang apabila dia masuk ke dalam satu jumlah seperti in zaid, in zaidun la yakum, juga nih faedahnya al farqa, membedakan. Ya kalau tadi kan makna yang telah disebutkan sudah sering diulang-ulang ya, bahwasanya lamul ibtida fungsinya taukidun nisbah, kemudian takhlisul mubore lil hal, ada faedah yang lain, itu apa? Al-farqa, afadat al-farqa. Maksudnya lam ini memberikan faedah pembeda, untuk membedakan antara in al-mukhaffafah dengan in an-nafiyah, kama marra, sebagaimana telah lewat. Wa dhahab al-Farisi wa tilmidhuhu Ibnu Jinni wa jama'atun ila annaha lamu lamun ghairu lamil ibtida. Ujtuliba lil farqi wa tadhharu. Ya, titik. Kata Al-Farisi dan muridnya Ibnu Jinni dan sekelompok ahli nahu. Ini berarti di sini sepertinya Asy-Syarih merujukkan yang pertama ya. Ataupun di sini ucapannya siapa? Ada Nami ini. Al-Farisi dan muridnya Ibnu Jinni dan sekelompok ahli nahu berpendapat bahwasanya lam di situ bukan lam ibtida. Anha lamu ghairu lam ibtida. Bahwasanya lam itu bukan lam ibtida. Selain lam ibtida. Yang lam tersebut ujtulibat didatangkan untuk membedakan antara apa? Innafiyah dan mukhaffafah min ats-tsaqilah, sama fungsinya. Cuma namanya saja. Wa tadhharu fa'idatu al-khilaf fi nahwi, jelas ataupun kelihatan faedah dari perselisihan terkait dengan lam ini lam apa. Pada contoh, qada alimna in kunta la mu'minan, ini potongan hadis, qada alimna in kunta la mu'minan, kami telah mengetahui bahwa engkau adalah seorang yang beriman. Maka atas dasar ucapannya sekelompok ahli nahu, ya diantaranya tadi ucapannya ada mimin ya kultu hiya lamul ibtida' ya. Tuksar, maka atas dasar pendapat sekelompok ahli nahu yang mengatakan lamnya adalah lamul ibtida', tuksar hamzah di kasrah. Ya, karena kita tahu bahwasanya lamul ibtida' mesti ya dengan inna bukan dengan anna, ya kan? Ya, tuksaru in. Innya di kasrah. Kenapa? Li anna lamul ibtida' ujtulibat lil farqi, karena lamul ibtida' didatangkan untuk membedakan. Balik lagi. Lianna lamal ibtida tu'alik, karena lamul ibtida itu menggugurkan amalannya af'alul qulub, yaitu alima. Sehingga dia masuknya kepada af'alul qulub, itu mesti lam ibtida yang fungsinya untuk menta'alik. Seperti kalau dikatakan alim tu zaidan qa'iman, kalau dimasuki lam itu enggak beramal lagi. Alim tu la zaidun qa'imun, la zaidun qa'imun. Nah, biasanya lamul ibtida itu menta'alik amalan af'alul qulub, yaitu diantaranya alima. Wa amma ala qawli al-Farisi wa muwafiqihi fatuftah, hadapun atas dasar ucapannya al-Farisi ya, dan yang mencocoki pendapatnya, maka di fathah innya menjadi an ya, kenapa lamnya bukan lamul ibtida kok ya, di fathah ya. Karena hukum asalnya dia menduduki posisi maf'ul ya kan. Kita tahu tempatnya an ketika apa? Sebagai maf'ul, iya kan? Apa itu? Wala takhafuna annakum, kan fathah. Gitu. Ya, bagi mereka yang menganggap lamnya itu bukan lam ibtida, maka di fathah sebagai maf'ul. Ya, dari apa? Alima. Fatuftah an, di fathah annya, idh lam ujiba li ta'liq, karena dikarenakan tidak ada sesuatu yang menta'liq. Ya, karena di sini lamnya bukan lam apa? Bukan lam ibtida, enggak menta'liq. Ya. Nah, itu. Asar dari apa perbedaan ini. Amma idza u'milat in al-mukhaffafah, adapun kalau innya diamalkan, in mukhaffafah diamalkan, contohnya inna in zaidan muntariqun, nih sesungguhnya Zaid berangkat, bi takhfifi in, dengan meringankan innya, mensukun innya, wa nasbi zaidin, dan menasabkan Zaid, au uhmilat, ataupun diihmalkan. Tapi zoharul makna, jelas makna yang dimaukan. Bahwasanya dimaukan adalah apa? Isbat. Liwujudi qorinatin, karena adanya qorinah, indikasi, yang indikasi tersebut, rofi'atin lihtimali nafi, yang menghilangkan kemungkinan nafi. Maka, kalau seperti ini adanya, yaitu apa? Kalau dia beramal ataupun tidak diamalkan, tapi ada qorinah yang menunjukkan bahwasanya ini situ untuk isbat, maka ketika itu latal zam alam, tidak harus adanya lam, boleh dibuang. Kenapa? Li husulil farqi, yang pertama alasannya karena sudah terbedakan. Iya, orang yang antum ajak bicara ketika dikatakan in zaidan muntalikun, faham bahwasanya in di situ taukid bukan apa? Nafiyah, enggak perlu antum datang apa? Lam. Kenapa kan sudah terbedakan? Lihusulil farqi bil amal. Alasannya kenapa ketika diamalkan itu tidak perlu kepada lam? Ya karena sudah terhasilkan apa? Pembeda dengan beramalnya in. Iya. Kemudian yang kedua, wal qarina adalah ala annal qasad minal kalam al-ithbat. Kemudian ketika diihmalkan juga boleh untuk dibuang lamnya karena adanya qarinah yang menunjukkan kepada bahwasanya tujuan dari ucapan tersebut adalah isbat, penetapan, bukan penafian. Nah itu, dicermati ya. Jadi kalau diamalkan jelas terbedakan, boleh dibuang lamnya. Tambahin pun boleh. Kalau tidak ada, kalau misalkan dibuang, kalau tidak diamalkan innya, dilihat di situ ada enggak qarinah yang lain yang menunjukkan maknanya itu isbat. Kalau enggak ada kerancuan, tambahkan lam. Kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya mukhaffaf itu faham bahwasanya in di situ adalah apa? Mukhaffaf min asqilah, maka silakan dibuang lamnya. Ya, seperti ucapannya penyair. Ana ibnu Ubati Dhaimi min ali Maliki. Wa inna wa in Malikun kanat kiramul ma'adini. Nih, saya adalah anaknya Ubat Adzim, orang yang tidak suka berbuat keboliman, dari Abin, jamaknya Ubatin, orang yang enggan, tidak suka berbuat Adzim, keboliman, dari keluarga Malik. Sesungguhnya Malik, ya, keluarga besar Malik, kanat kiramal ma'adin, kanat kiramal ma'adin adalah orang-orang yang berasal dari keturunan yang mulia. An-nas ma'adin, kama'adini zahab wal fiddah. Ya. Di sini syaitnya mana? In. Sesungguhnya. Ya, diterjemahkan, wa in malikun kanat kiramal ma'adin. Sesungguhnya Malik, mereka adalah orang yang berasal dari keturunan yang mulia. Bisa difahami. Apa dimaukan di sini menafi? Enggak mungkin kan? Mungkin enggak? Lagi membanggakan apa kabilah dia, suku dia, saya adalah keturunannya orang yang enggan berbuat zalim dari keluarga Malik. Langsungnya keluarga besar Malik ya adalah ya dari keturunan yang mulia. Atau di, sebaliknya, mungkin enggak? Bukanlah mereka keluarga Malik dari keturunan yang mulia, mungkin enggak? Enggak mungkin, bertentangan yang sebelumnya, berarti ada qarinah. Qarinahnya bisa al-lahiq. Al-lahiq kalimatnya setelahnya ataupun as-sadiq, kalimat yang sebelumnya, ataupun apa siak konteksnya. Ya. Fa'in mukhaffafah batala amaluha, maka in di sini mukhaffafah yang batal amalannya. Dan Malik mubtada, jumlah kana bersama isimnya khobaruha, jumlah kana bersama isim dan khobarnya adalah khobarnya Malik. Irami jelas ya. Jadi Malik mubtada, khabarnya mana? Jumlah. Jumlah kanat kiramal ma'adin. Wa hadha huwa mazhabu Ibnu Malik wa huwa sahih. Dan inilah pendapatnya ataupun mazhabnya Ibnu Malik, dan inilah yang benar. Maksudnya apa ini? Hah? Maksudnya apa? Ini adalah mazhabnya Ibnu Malik dan inilah yang benar. Maksudnya apa, Mam? Apa? Iya, boleh untuk khobarnya kosong dari lam, meskipun in mukhaffafah min asqilah tidak diamalkan. Ya, boleh di ketika apa? Ketika ada apa? Qarinah. Boleh membuang lam ibtida dari khobarnya, dari khobarnya in mukhaffafah min asqilah, yang muhmalah, yang diihmal, tidak diamalkan. Ketika apa? Ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya in di situ apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah, bukan in an-nafiyah. Wa amma Ibnul Hajji fa innahu yujibul lama ba'daha mutlaqa. Uhmilat au u'milat. Ada aja ya yang kontroversi ya. Ya. Wa hiya fil awwalil farqi wa fi tsani raddan lilbabi ala sananin wahid. Adapun Ibnu Al-Hajib, maka beliau mengharuskan adanya lam setelah in mukhaffafah min ats-tsaqilah secara mutlak. Apa itu makna secara mutlak? Apakah innya diihmalkan, tidak diamalkan, ataupun u'milat diamalkan? Nah, itu pendapatnya siapa? Ibnul Hajib. Antum mau merosakkan Ibnul Hajib, silakan. Wa hiya fil awwalil farqi, dan dia, hiya kembali mana? Lam. Ya, lam pada contoh yang pertama, yaitu pada in yang dimuhmalkan, pada in yang tidak diamalkan, tujuannya didatangkannya lil farqi. Jelas ini kan? Untuk membedakan. Contohnya, in zaidun lamun tolikun. Ini contoh yang diamalkan atau tidak innya? In zaidun lamun tolikun muhmalah. Tidak diamalkan. Tujuannya apa? Lil farq. Untuk membedakan antara in apa? Nafiyah dengan mukhaffafah min ats-tsaqilah. Wa fi tsani, adapun pada contoh yang kedua, pada in yang diamalkan tetap juga harus dikasih lam, fungsinya apa? Raddan lil babi ala sananin wahid, untuk mengembalikan kepada raddan lil babi ala sananin wahid, untuk mengembalikan permasalahannya pada satu pintu saja. Ya, satu pintu saja. Raddan lil babi ala sananin wahid, untuk mengembalikan kepada pintu ini di atas satu cara, satu sisi. Iya. Pokoknya sudah sama, ya. Satu bab itu. Ya. Dengan inna. Iya. Iya, dalam rangka mengembalikan pintu pembahasan ini di atas satu sisi. Iya. Biar enggak usah berbeda-beda, iya. Hukum asalnya kan demikian, sudah disamakan. Dijadikan satu bab, tidak dibeda-bedakan. Ya, sampai di sini. Ada yang belum paham? Atau paham semua? Jadi, kata, minta diulang lagi. Terjemahannya berarti ya. Ya. Sebutkan bahwasannya, lam ibtida itu talzam, menetapi khobarnya in, ya. Apabila in ditakhfif, ya, ini terjadi ketika innya diihmalkan, tidak diamalkan, itu syaratnya. Ketika innya tidak diamalkan dan maknanya tidak jelas. Kalau tidak diamalkan tapi maknanya jelas, yang perlu dikasih lam. Contohnya tadi syair tadi, wa in malikun kanat kiramal ma'adin, diamalkan enggak di sini innya? Enggak. Tapi maknanya jelas enggak? Jelas maknanya in mukhaffafun min ats-tsaqilah, karena dia lagi memuji dirinya dan sukunya. Ya. Adapun kalau tidak jelas maknanya dengan tidak diamalkan in, seperti in zaidun mumtaliqun, maknanya apa ini? Zaid pergi atau Zaid tidak pergi? Ya. Maka ketika itu wajib untuk apa? Antum sertakan pada khabarnya lamul ibtida, untuk memastikan bahwasanya ini situ adalah apa? Mukhaffafa min ats-tsaqilah. Paham belum? Ya. Yang lain? Gimana? Hadlu? Ada yang masih bingung? Tulis kalau masih malu. Ikhwan, paham? Ya. Cukup ya, sampai di sini dulu. Sudah dapat dua muka. Nanti pembahasan berikutnya tentang takhfif anna. Ini bagaimana anna kalau di takhfif. Subhanakallahumma bihamdika, syukurlaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.